Loro rasane maca undangan rapimu, among semene iso mbok culne tresnoku. Kudu tak lila pancen keputusanmu, natian keloro-loro jaro batinku. Loro rasane maca undangan rapimu, rangi royen kue ninggal ke aku. Ra uwes uwes netes elo ning pipiku, merko pungkasa senyanding kue tu. Sampai